Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengatakan, setiap program studi banding anggota Dewan ke luar negeri harus bisa ditunjukkan akuntabilitasnya, serta harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi anggaran. Mengingat, program-program yang seperti itu jelas menggunakan uang rakyat yang idealnya bisa memberikan hasil yang lebih besar bagi rakyat. Namun ironisnya, pola demokrasi dan aturan yang kita anut sekarang ini membuat anggota Dewan sulit untuk dimintai akuntabilitas dari kunjungan mereka ke luar negeri. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak menilai perlu ada tekanan dari jalanan untuk meminta pertanggungjawaban anggota Dewan. Tapi, kalau kita lihat, bukankah itu bakal sama seperti anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, Pak Her? Ya, ditimpukin aja parlemennya. Nah, ini yang harus kita upayakan untuk dicegah, gitu. Kasih pelajaran, gitu. Jadi, kalau kita bisa ibaratkan, anjingnya jangan cuma menggonggong, tapi juga menggigit sekalian ya, Pak Her? Iya, gigit pakai rabies lah gitu, yang benar tuh. Ya. Baik, Pak Hermawan. Jadi, poin penting dari pembicaraan kita adalah adanya akuntabilitas dari program studi banding ya, Pak Her? Iya. Jadi, upaya untuk meminta akuntabilitas, apa yang dilakukan itu disampaikan ke publik, gitu. Misalnya, bikin konferensi pers, jadwal kami ini, biayanya sekian, yang akan kami cari ini, persiapan kami ini. Itu terus apa, kemudian yang kedua, apa yang mau dilihat, dipelajari, itu dijadikan referensi utama dari hasil kunjungan gitu. Kemudian setelah pulang nanti akan kami pertanggungjawabkan. Dan tertulis, harus tertulis, karena ini akuntabilitasnya, dengan foto-foto, dengan video dan sebagainya. Dengan aturan gitu. Saya itu selalu mendorong orang ke luar negeri. Kenapa? Supaya mendapat perbandingan gitu. Wawasan dan sebagainya gitu. Supaya tidak seperti katak dalam temburung. Kenapa? Karena kunjungan seperti itu membuka network. Dan harusnya ada efeknya, ada hasilnya gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Beni Rahmadi.